Tadi 9 aja kalau enggak. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan sirah. Kita masuk pada pembahasan sifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Injil. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Injil. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kana fi ma balagani amma kana wada'a Isa ibnu Maryam fima ja'ahu minallahi fil Injil li ahli Injil min sifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma athbatu Yuhannas al-Hawariyu lahum. Ibnu Ishaq menjelaskan, yang telah sampai kepadaku dari apa yang telah diletakkan, disampaikan oleh Isa ibnu Maryam pada apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Injil untuk ahlul Injil, orang-orang yang ketika itu masih dalam seruan Nabi Isa dari kalangan Bani Israel, kitab mereka Injil. Disebutkan di dalam Injil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Yuhannas Al-Hawari. Al-Hawari ini artinya pembela setia, pengikut setia. Hina nasakha lahum al-Injil, ketika dia menulis, menyalin Injil untuk mereka. An ahdi Isa ibn Maryam, di zaman Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam, fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Beliau berkata, man abghadani faqad abghada Rabb, barang siapa yang murka kepadaku maka sungguh dia telah murka kepada Allah. Walaula anni sana'tu bihadratihim sana'i' lam yasna'ha ahadun qabli makanat lahum khati'atun. Kalaulah aku tidak membuat di hadapan mereka perbuatan-perbuatan yang seorang pun belum pernah melakukannya sebelumku, tidak akan ini dianggap kesalahan bagi mereka. Artinya, sebagaimana Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau orang yang mulia di sisi mereka. Setelah diangkat, banyak sekali kesalahan mereka, kesalahan Rasulullah SAW di mata mereka. Mereka mengatakan Rasulullah SAW sahir, tukang sihir, Rasulullah SAW ini dan itu. Kalau aku belum ya menjadi Nabi, ya, tidak akan dianggap kesalahan. Ya. Tapi ketika sudah menjadi Nabi, Allah angkat menjadi Nabi, berbagai macam hujatan demi hujatan. Walakin minal ayah batiru wa dhannu annahum ya'izzunani wa aidan lirrabbi. Namun termasuk dari ayat ya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sombong dan mereka mengira bisa mengalahkan aku dan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la budda min antatimmal kalimatul latifin namus. Tetapi kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril ini pasti akan sempurna. Walaupun mereka berusaha untuk memadamkannya dengan lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mutimmu nurihi, menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci. Innahum abghadani abghaduni majjanan, mereka membenciku majjanan. Ini kalau yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya gratis. Tetapi di sini maknanya batilan, membenciku dengan cara yang batil. Falau qad ja'al munhamanna, kalaulah sungguh telah datang munhamanna. Siapa ini munhamanna? Munhamanna ini yang telah Allah utus kepada mereka dari sisi Rabb, Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Hadza ladzi min 'indi Rabb kharaja, keluar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa syahidun 'alayya wa antum aidan. Al-munhamanna ini menjadi saksi atasku dan kalian juga. Li'annakum qadiman kuntum ma'i, karena kalian dahulu bersamaku. Fi hadza, dalam hal ini, qultu lakum, aku katakan kepada kalian, likaima la tasyukku, agar kalian tidak ragu. Sebutkan di sini wal munhamanna ini adalah bisiryaniyah, bahasa Syriah, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa birrumiyah, dalam bahasa Rum, Romawi, maknanya barat al-Baraklit. Sulit bahasa Romawi. Dalam bahasa Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Tetapi mereka pendeta-pendeta yang di akhir-akhir ya merubah yang tadinya disebutkan dengan nama Muhammad, ya mereka takwil, mereka badal, mereka ganti, mereka khianati ya isi Injil yang asli, bersih, murni. Mereka rubah-rubah untuk menipu umat mereka. Itulah mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah ya menginginkan tegaknya agamanya. Falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 40 tahun. Ba'athallahu rahmatan lil alamin. Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa kafatan linnas, dan Allah utus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Demikian pula Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Bashiran, sebagai pembawa kabar gembira. Wa kana Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala qad akhadha al-mitsaq, sungguh telah mengambil perjanjian. Ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu, bagi setiap nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil imani bihi, untuk beriman dengannya. Wa tasdiqi lahu, dan membenarkannya. Wan nasri lahu ala man khalafahu, dan memenangkannya atas orang-orang yang menyelisihinya. Wa akhadha alaihim, dan Allah memerintahkan mereka, an yu'addu dhalika ila kulli man amana bihim wa saddaqahum, untuk menunaikan yang demikian itu kepada setiap yang beriman kepada mereka dan membenarkan mereka. Fa'addu min dhalika ma kana alaihi minal haqqi fiha fihi, dan mereka pun menunaikan itu semua. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, inna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah, sesungguhnya yang pertama kali dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kenabian, beliau mendapatkan tanda-tanda bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi, hina aradallahu karamatahu, ketika Allah ingin memuliakannya, wa rahmatal ibadi, dan ingin merahmati hamba-hambanya, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang menjadi kenyataan. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, beliau bermimpi, dan setiap mimpi beliau selalu menjadi kenyataan. La yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya fi naumihi illa ja'at ka falaqis subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermimpi di dalam tidurnya kecuali mimpinya itu seperti cahaya pagi yang terang benderang. Wa habbaballahu ta'ala ilaihil khalwah, dan Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang berkhalwat, menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermunajat, beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah sujud kepada patung. Dari kecil beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah sujud kepada berhala. Beliau adalah seorang yang hanif, lurus agamanya. Demikian pula dengan Khadijah. Demikian pula dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ada di antara mereka memang di masa jahiliyah yang mereka hanif, lurus agamanya, bertauhid kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang sempat tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Zaid, ya, Zaid bin Amr. Seorang yang hanif. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat ummatan wahidah, layaknya seorang umat yang satu, seorang yang hanif. Nah, Rasulullah SAW senang untuk bersendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di gua. Gua yang disebut ketika itu gua Hira. Falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdahu. Yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW ketika itu beliau bersendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdul Malik ibni Ubaidillah, dari Abdul Malik bin Ubaidillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allah bi karamatihi, ketika Allah ingin memuliakan beliau, wabtada'ahu bin nubuwah, dan ketika Allah ingin memulai kenabian kepada beliau, kana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta tahsur anhul buyut. Ketika beliau sedang bermunajat ya di gua tadi, gua ya, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau ingin buang hajat, beliau pergi menjauh ya, menjauh dari rumah-rumah, wa yafdi ila syi'abi Makkah, dan pergi ke pertengahan gunung, gunung pertengahan, jauh sekali sampai ke ini gunung ya. Kemudian ini gunung lagi, dua gunung, di antara dua gunung sininya. Jauh beliau pergi. Tujuannya apa? Hanya ingin buang hajat. Wa butuni audiyatiha, ya. Di perut lembah. Menjauh sekali beliau ingin buang hajat, menjauh dari manusia. Masya Allah, ya. Beliau benar-benar menjaga auratnya. Benar-benar ketika buang hajat menjauh, tidak sebagaimana ya yang dilakukan kaum musyrikin, yang mereka tidak mengerti tentang adab, yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, yang mereka selalu menyembah ya patung-patung, berhala-berhala, dan yang semisal itu semua. Fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala syajarin, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati batu dan pohon, illa qala, melainkan batu, masing-masing batu dan pohon yang dilewati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam, mengucap salam, batu mengucap salam, pohon mengucap salam. Fayaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke sekelilingnya. Ada apa? Siapa ini? An yaminihi wa shimalihi, ke kanan, ke kiri, wa khalfihi, ke belakang. Fala yara illa syajar wal hajar, tidaklah dilihat oleh beliau kecuali pohon dan batu. Siapa ini yang memberi salam? Lewat lagi, assalamu alayka ya Rasulullah. Dilihat, tidak ada orang. Fama kata Rasulullah SAW, kadzalika yara wa yasma, itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yang didengar oleh Rasulullah SAW. Masya Allahu an yamkuf, beliau melakukan itu ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma ja'ahu Jibril, kemudian Jibril datang kepadanya. Bima ja'ahu min karamatillah, ingin memuliakannya. Wa huwa bi Hira, beliau melakukan itu di gua Hira ya. Gua Hira ini berada di Mekah ya. Jabalun min jibali Mekah. Ala salasati amsal, amyal, 3 mil dari Mekah. Dan beliau ketika didatangi Jibril, ini terjadi pada bulan Ramadan. An Ubaidillah bin Umair, dari Ubaidillah bin Umair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Hira. Dahulu Rasulullah SAW bermunajat di Hira. Di gua Hira. Min kulli sanatin syahran, di setiap tahun beliau lakukan itu selama sebulan. Jadi di setiap tahun itu satu bulan untuk beliau bermunajat di gua Hira. Beliau menjauh dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dari beribadah kepada Lata, Uzza, Manat ya. Beribadah kepada berhala-berhala. Beliau sangat benci dengan berhala. Wa kana dzalika mimma tahannatha bihi Quraisy fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy memang suka juga menyepi, tetapi mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat bersendiri, beliau memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yujawiru dzalika syahra min kulli sanah, dan beliau lakukan itu di setiap tahun. Yut'imu man ja'ahu minal masakin, setiap orang miskin yang datang kepada beliau, beliau beri makan. Fa idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu min syahrihi dzalika, ketika beliau sudah selesai menunaikan hajatnya ini, ya, pertama kali yang beliau temui ketika pulang adalah Ka'bah. Qabla an yadkhula baitahu, sebelum beliau memasuki rumahnya. Fayatufu biha sab'an, beliau tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Aw masyaallah min dzalik, atau dalam bilangan yang Allah kehendaki dari itu semua. Tsumma yarji'u ila baitihi, kemudian beliau pulang kembali ke rumahnya. Hatta idza kana asyhurul ladzi arada Allah taala bihi fihi ma arada min karamatihi, sampai datanglah suatu masa yang Allah ingin memuliakan beliau di tahun yang Allah mengutus, ya, mengutus beliau menjadi seorang nabi, yakni terjadi pada bulan Ramadan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Hira. Kama kana, sebagaimana kebiasaan beliau keluar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a ahlihi, beliau pergi bersama keluarganya. Beliau pergi bersama keluarganya. Hatta idza kanatil lailah allati akramahu Allah fiha bi risalatihi, sampai ketika tiba di malam hari, malam yang di sana Allah akan memuliakan beliau, malam yang di sana datangnya Jibril alaihi salam. Ja'ahu Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala. Malaikat Jibril datang menjumpai beliau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Faja'ani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku. Wa ana na'im, dalam keadaan aku sedang tidur. Binamotin min dibaj, sedang berselimut dengan kain dibaj. Fihi kitab, pada kain tersebut ada tulisan. Faqala, maka Jibril berkata mendatangi aku, ikra, bacalah. Qultu ma akra, Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, sama maknanya. Qala faghattani bihi, faghattani bihi ini maknanya asarahu asran syadidan, kemudian dia mengepitku dengan kepitan yang sangat kuat, kuatnya luar biasa. Hatta dhanantu annahul maut, sampai aku mengira inilah kematian. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala, lalu dia berkata, iqra, bacalah. Qultu ma aqra, aku jawab, aku tidak bisa membaca. Faghattani bihi, dia kembali mengepitku. Hatta dhanantu annahul maut, sampai aku mengira inilah yang namanya kematian. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala qra, dia kemudian mengulangi lagi, bacalah. Faqultu, maka aku menjawab, madza aqra, apa yang akan aku baca. Maka faghattani bihi, beliau kembali mengepitku. Hatta dhanantu annahul maut, sampai aku mengira inilah kematian. Tsumma arsalani, kemudian beliau, dia melepaskan. Faqala qra, dia kembali mengulangi, bacalah. Faqultu madza aqra, aku pun kembali menjawab, apa yang aku baca. Faqala, maka dia menyampaikan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, ya, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Qala faqara'tuha, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membaca ayat ini. Sementara sampai selesai. Fansarafa anni, Jibril pun pergi. Dia pergi dariku. Wahabtu min naumi, dan aku bangkit, bangun dari tidurku. Faka'annama kutibat fi qalbi kitaban. Katibat fi qalbi kitaban, seakan-akan kalimat itu tersimpan di dalam hatiku, tertulis di dalam hatiku, terpatri di dalam hatiku. Jadi dari ayat yang tadi dibaca itu, di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis, ingat selalu beliau dengan ayat ini. Fa kharajtu, aku pun keluar. Hatta idza kuntu fi wasatin minal jabal, sampai ketika aku berada di tengah-tengah gunung. Sami'tu sautan, aku mendengar ada suara. Minas sama, dari langit. Yaqul, yang menyeru. Ya Muhammadu anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Farafa'tu ra'si ila sama' andur. Aku pun mengangkat kepalaku ke langit, aku lihat. Siapa yang mengatakan itu? Fa'ila Jibril, ternyata Jibril fi surati rajulin safa qadamaihi fi ufuqis sama. Beliau berwujudkan manusia yang merapatkan kedua kakinya di ufuk langit. Kakinya tidak menginjak di ufuk langit, di awang-awang. Yaqul, dia berkata lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Fawakoftu, aku pun berhenti. Anduru ilaihi, aku melihatnya. Fama ataqaddam wa ma ataakhir, aku tidak maju dan tidak ke belakang. Waja'altu asrifu wajhi anhu fi afaqis sama, dan aku melihat selalu ke setiap penjuru langit. Fala anduru fi nahiyatin minha illa ra'aituhu kadzalik, dan tidaklah aku melihat ke setiap arah melainkan aku melihat dia. Famaziltu waqifan, aku selalu berdiri. Ma ataqaddam amami, tidak maju ke depan. Wa ma raja'a wara'i, dan tidak mundur ke belakang. Hatta ba'athat Khadijatu rusulaha fi talabi. Saking lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pun mengutus utusannya untuk mencariku. Fabalahu ala a'la Makkah, mereka pun naik ke puncak bukit Mekah yang paling tinggi. Ya. Raja'u ilaiha wa ana waqifun fi makani dzalik, dan aku tetap dalam keadaan di tempatku itu. Suman sarafa anni, kemudian dia pergi, Jibril yang berwujud manusia tadi pergi meninggalkanku. Wan saraftu raji'an ila ahli, akhirnya aku pergi kembali pulang ke keluargaku. Hatta ataitu Khadijata, sampai aku menemui Khadijah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Khadijah pulang ke rumahnya, ke mana dulu beliau? Pertanyaan, siapa yang mau jawab? Ke mana dulu beliau sebelum menemui Khadijah ini? Ke mana terlebih dahulu? Siapa yang mau jawab? Hah? Kemana? Ngapain? Kemana? Hah? Iya, antum. Kemana? Ke Ka'bah, ngapain? Tawaf, ya. Beliau tawaf dulu di Ka'bah. Setelah itu baru pulang ke rumah. Datang menemui Khadijah. Masya Allah, ini memang kalau istri yang baik itu seperti itu. Suami kelamaan gak tahu, gak ada kabar, dicari. Ini lihat Khadijah mengutus utusan cari Rasulullah, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pulanglah sampai ke rumah. Fajalastu ila fakhdhiha mudifan ilaiha. Aku duduk bersandar kepada Khadijah. Faqalat Khadijah berkata, "Ya Abul Qasim." Wahai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Tidak tahu. Insyaallah. Siapa Abul Qasim? Siapa Abul Qasim? Siapa Abul Qasim? Hah? Nama Rasulullah. Abul Qasim. Abul Qasim nama Rasulullah. Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Siapa? Kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggilan kehormatan. Khadijah mengatakan, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, aina kunta? Kemana engkau?" "Fawallahi, demi Allah, laqad ba'athtu rusuli fi talabika." Aku sungguh telah mengutus utusan-utusan untuk mencarimu. "Hatta balaghu Makkah," sampai mereka tiba di Mekah. "Waraja'u ilayya," dan kembali lagi kepadaku. "Tsumma haddatsuha billadzi ra'aitu," kata Rasulullah, aku ceritakan kepada Khadijah apa yang aku lihat. Sampai disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, "Laqad khasyitu 'ala nafsi." Aku takut terhadap diri. Gelisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kejadian yang luar biasa. Ya. Dikepit sampai beliau mengira sudah akan meninggal setelah. Saking kuatnya dekapan Jibril alaihissalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Laqad khasyitu 'ala nafsi." Aku khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah masyaallah, istri yang salehah tadi, ya, menghibur suaminya ketika sedang sedih, ketika sedang dalam kondisi gundah gulana. "Absyir yabna ammi." Kabar gembira wahai anak paman. "Wasbut," tenanglah, tenang, masya Allah. Suaminya ditenangkan, tenang, ya. Tidak dibuat bingung, tidak dibuat semakin gelisah juga, tapi usbut, tenanglah. "Fawalladhi nafsu Khadijah biyadihi," demi jiwa Khadijah yang berada di tangannya, demi Allah, "inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah." Aku berharap engkau adalah nabinya umat ini. Inilah husnudzan dari Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahihul Bukhari disebutkan juga, "Kallama yukhzikallah." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Sudah saya. Masyaallah, cepat sekali. Lagi sebenarnya. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang, ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.